Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi idznillahi ta'ala kita melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i wal Ra'iyyah pada al-matlab ats-tsalits, yaitu pembahasan yang ketiga atau kitab yang ketiga, hukuku ulatil amr war ra'iyah wa wujubus sam'i wat ta'ah, yaitu hak-hak para ulatul amr, para penguasa dan masyarakatnya, dan wajibnya mendengar dan ta'ah. Berkata penulis hafidhahullah ta'ala, wa fihi mabhatsan, pada pembahasan ini, pada kitab yang ketiga ini, terdapat dua pembahasan. Al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama adalah sardu hukuki ulatil amri war ra'iyah, yaitu menyebutkan hak-hak para penguasa, pemerintah atau waliul amr, dan hak-hak masyarakatnya. Qad dzakara Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala al-huquq al-wajibah 'ala as-sultan wal huquq allati lis-sultan fa qala lis-sultani aw lil-khalifati 'ala al-ummati 'asharatu huquq wa lahum 'alayhi 'asharatu huquq amma huquq as-sultan al-'ashara fal-haqqu al-awwal. Sungguh Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu taala menyebutkan hak-hak yang wajib atas sultan dan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh sultan terhadap umat ini. Maka kata beliau rahimahullah, sultan atau khalifah terhadap umat ini memiliki 10 kewajiban atau hak-hak yang wajib ditunaikan. Naam, sultan memiliki 10 kewajiban terhadap umat ini yang wajib ditunaikan. Walahum alaihi asyaratu hukuk, demikian pula sebaliknya bagi masyarakat memiliki pula 10 kewajiban yang wajib ditunaikan terhadap sultan. Amma hukukus sultan al-asyarah, adapun hak-hak sultan yang 10, yang pertama kata beliau rahimahullah, badlu ta'ati lahu zahiran wa batinan fi kulli ma ya'muru bihi aw yanha an illa an yakuna ma'siyatan. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hak yang pertama yang dimiliki oleh sultan adalah wajibnya mencurahkan ketaatan kepadanya secara lahir dan batin dalam seluruh apa yang dia perintahkan atau yang dia larang, kecuali jika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ditaati. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada rasulnya, dan ulil amri minkum, dan para penguasa diantara kalian. Ulul amri hum al-imam wa nawabuhu indal aktsarin. Kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, Ulul amr di dalam ayat tersebut adalah imam, pemimpin dan wakil-wakilnya. Ini menurut jumhur, kebanyakan jumhur ulama. Sebagian menyebutkannya wakilahumul ulama. Mereka itu adalah ulama. Jadi ulul amri penafsirannya ada dua. Al-imam, para penguasa, pemimpin dan wakil-wakilnya, ya, yang mulai dari yang atas sampai yang terendah, maka mereka masuk dalam pengertian ulul amr yang Allah perintahkan untuk taat kepada mereka. Penafsiran kedua adalah ulama. Nah, karena ulama adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam memberi fatwa, di dalam memberi fatwa terkait dengan kemaslahatan agama mereka secara khusus dan kemaslahatan dunia mereka. Nah, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk mentaati mereka dalam perkara ma'ruf, bukan di dalam perkara mungkar atau maksiat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat-ta'atu 'alal muslim fima ahabba aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Mendengar dan taat atas setiap muslim wajib, fima ahabba aw kariha, dalam hal yang dia senang atau dalam hal yang dia benci, selama dia tidak diperintah untuk bermaksiat. Nah, artinya jika dia diperintah untuk bermaksiat maka dia diam, dia tidak mentaatinya. Bersamaan dengan itu tidak pula dia melakukan perlawanan atau penentangan, ya, atau pemberontakan, tetapi dia diam, bersabar, dan dia tidak melakukan kemungkaran atau maksiat yang diperintahkan tadi. Nah, maka hadis tentang apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Imam Ibnu Jamaah, ini hadis yang ma'ruf dan masyhur di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa selain dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad aujaba Allah Ta'ala wa rasuluhu ta'ata ulil amri wa lam yastathni minhu siwal ma'siyah fabaqiya ma 'adahu 'alal imtithal. Maka sungguh Allah Ta'ala dan Rasulnya mewajibkan taat kepada ulil amr dan tidak mengecualikan darinya kecuali perkara maksiat. Oleh karena itu, selain daripada perkara maksiat, seluruhnya wajib ditaati, didengar dan diikuti. Barakallahu fikum. Karena yang dikecualikan hanya satu, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seluruh perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang halal, mubah, boleh, ya, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun wajib didengar dan diikuti, ditaati. Nah, maka ini hak yang pertama yang wajib, ya, di yang merupakan hak dari sultan dan kewajiban kita sebagai, ya, masyarakatnya ar-ra'iyah untuk mendengar dan taat kepada ulil amr. Al-haqqu tsani, hak yang kedua, badlun nasihati lahu sirran wa alaniyah, yaitu mencurahkan nasihat kepada pimpinan tersebut secara rahasia dan terang-terangan. Nah, badlun nasihat lahu sirran wa alaniyah, mencurahkan nasihat kepada pemimpin tersebut secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Nah, disebutkan di dalam footnote oleh Syekh Umar Bazmul hafizahullah Ta'ala bahwa maksud daripada pernyataan Imam Ibnu Jamaah rahimahullah Ta'ala muraduhu an yasduq wa yakhlus fi sam'i wa ta'ah fi sirri wal alam. Ya, maksudnya adalah hendaklah seseorang itu jujur dan ikhlas di dalam mendengar dan taat terhadap penguasanya. Fi sirri wal alam, di dalam rahasianya ataupun dalam kondisi terang-terangnya. Maksudnya seseorang masyarakat, ya, dalam keadaan dia sendirian atau dalam keadaan di tengah-tengah manusia yang lain, dia wajib dengan jujur dan ikhlas mewujudkan as-sam'u wa ta'ahnya, mendengar dan ketaatannya kepada penguasanya. Fi ridahu wa sakhatihi, maupun dalam keadaan ridha atau murkanya dia. Fi ghinahu wa faqrihi, dalam keadaan kaya atau miskinnya dia. Semua kondisi itu wajib untuk dia mendengar dan taat dengan ikhlas dan jujur, bukan dengan terpaksa. Naam, tidak pula menyimpan kebencian dan hasad terhadap penguasa tersebut. Ya, kecuali yang dia benci adalah maksiatnya, maka itu wajib. Naam. Wa an yarju bidzalika wa an yarju bidzalika ma indallah. Dan dia berharap dengan sikap kejujuran dan ikhlasnya tadi dalam mendengar dan taat, semata-mata diharapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu haluhu kaman dzakarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq alaihi wa sayati dzikruhu fi shalbi ma'a takhrijihi. Dan tidak boleh keadaan dia seperti apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disepakati kesahihannya, naam, atau dalam hadis Bukhari Muslim yang akan datang penyebutannya dalam pembahasan ini insyaallah taala, di mana, ya, bersama dengan takhrijnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu min ibni sabil, yaqulullahu lahu yaumal qiyamah al yaum amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal bidayak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam salah satu hadis beliau alaihi salatu wassalam, ada tiga kelompok yang Allah tidak mengajak bicara mereka, tidak pula dilihat pada hari kiamat, tidak pula disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu yang pertama, rajulun, seseorang yang ala fadli ma'in, yang memiliki air, ya, kelebihan air, tetapi dia melarang, ya, para musafir atau orang-orang yang membutuhkan air tersebut. Ya, dia mencegah orang untuk mengambil air tersebut atau menghijabi, menutup jalan untuk orang bisa menuju atau mengambil air tersebut. Naam. Sehingga orang yang seperti ini Allah Ta'ala mengatakan kepadanya pada hari kiamat, pada hari ini aku akan mencegahmu dari fadli, dari keutamanku, dari kelebihanku, sebagaimana engkau mencegah kelebihan sesuatu yang tidak diamalkan oleh kedua tanganmu. Nah, yakni kelebihan yang diberikan oleh Allah yang itu bukan dari anugerah dia, tetapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencegah orang lain untuk mendapatkan keutamaan yang diberikan kepadanya. Nah, ini termasuk di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un. Ya, wa yamna'un al-ma'un. Mereka masuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang mencegah orang dari kemaslahatan umum, bakhil, ya, menutup jalan-jalan di mana orang mendapatkan keutamaan, kelebihan, kemaslahatan tersebut. Dia menutupnya seperti menutup sumur misalnya, ya, kebutuhan umum untuk manusia dia menutupnya. Naam, berbeda kalau kondisi di mana sumur itu di dalam rumahnya misalnya, kebutuhan pribadinya dan di tetangga-tetangganya pun memiliki air cukup ya untuk digunakan masing-masing, maka hal yang seperti itu tentunya ya tidak termasuk di dalamnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kebutuhan-kebutuhan umum, dia menutupnya. Ya, mencegah orang lain untuk memanfaatkannya, barakallahu fikum. Maka termasuk dalam ayat wa yamnaunul maun. Maka kelompok yang pertama ini masuk di dalam ayat tersebut, dan Allah Ta'ala akan mengatakan kepadanya di hari kiamat bahwa Allah pun akan mencegah dia dari keutamaannya atau kelebihannya. Yang kedua, rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa lidunya in atahu minha radi wa in mana'ahu sakhita. Seseorang yang membaiat seorang imam pimpinannya, penguasanya, dia tidaklah membaiatnya kecuali karena terpaksa, yaitu karena ada kebutuhan dunia yang dia inginkan. Jika kebutuhan dunia itu diberikan kepadanya, dia ridha. Baiatnya ridha. Tapi jika tidak diberikan kebutuhan dunia itu, dia murka. Baiat dengan terpaksa, mengandung kebencian dan hasad di dalam kolbunya, naudzubillah. Nah, maka ini golongan kedua yang tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Yang ketiga, rajulun halafa ala sil'atin ba'dal 'asr kadiban laqad u'tiya biha akthar ma a'ta. Seseorang yang dia bersumpah di atas suatu perdagangannya ya dengan sumpah dusta. Naam. Yang dia diberikan dengannya lebih banyak dari apa yang dia beri. Naam. Nasallallahu salama lafiyah. Yakni orang yang suka bersumpah dengan dusta di dalam perdagangannya. Dia menyembunyikan aibnya atau dia berdusta ya bahwa barang ini modalnya sekian. Dia inginkan naam keuntungan dari itu. Ya, keuntungan yang lebih dari perdagangan tersebut sehingga dia rela untuk berdusta atau bersumpah dengan sumpah dusta. Nah, ini tiga golongan barakallahu fikum. Wa illa fa minal ma'lum, kemudian kata Syekh Umar Bazmul hafizahullah, fa inna minal ma'lum anna nasihatas sultan la takunu illa sirran. Ya, itulah maksud daripada Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah di dalam pernyataannya di atas yang merupakan hak kedua dari sultan, yaitu mencurahkan nasihat kepadanya sirran wa alaniyah, secara rahasia dan terang-terangan. Maksudnya adalah di sisi ya masyarakat naam yang mendengar dan taat ya kepada penguasanya itu dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan terang-terangan, dia taat kepada penguasanya, bukan dengan dalam keadaan terang-terangan saja. Kalau dalam keadaan sendirian dia mencabut ketaatannya. Naam. Kenapa? Karena menasihati sultan itu tidak boleh dengan cara terang-terangan. Tetapi perkara yang telah maklum di dalam hadis, menasihati sultan adalah tidaklah terwujudkan kecuali dengan rahasia. Berdasarkan hadis Iyad ibn Ghanam rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala an. Naam. Yang marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yansuha li sultan bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati sultan dengan suatu urusan, maka jangan dia menampakkan terang-terangan. Ini jelas hadisnya, larangan menasihati penguasa dengan terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadih, akan tetapi hendaklah dia mengambil tangannya, fayakhlu bi, lalu dia berduaan, bersunyi-sunyi, berkhalwat dengannya. Fa in qabila minhu fadhak, jika penguasa itu menerimanya, alhamdulillah. Yang demikian itu yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi 'alaihi lahu. Jika tidak, maka sungguh dia berarti telah menunaikan kewajibannya sebagai masyarakat, sebagai muslim yang dia wajib menegakkan nasihat, memberikan nasihat. Naam, jika dia melihat sebuah kemungkaran atau kesalahan. Naam, dan akan terkuatkan ya dari maksud yang kita sebutkan, dari hak yang kedua dari ucapan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, yaitu pada pembahasan hak yang ketiga dan keempat, menguatkan maksud beliau rahimahullahu taala. Nah, ini menunjukkan ikhwani fiddin azzakumullah butuhnya ya bimbingan dan butuhnya bimbingan ulama ya, atau orang yang berilmu, seorang alim di dalam mengarahkan ya pernyataan sebagian ulama kita, yang terkadang ya pernyataan itu membutuhkan syarah, keterangan yang lebih terperinci, karena jika tidak maka dia akan bertentangan dengan hadis yang jelas sharih nas, ataupun ya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Naam. Kemudian berkata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, melanjutkan keterangan beliau pada hak yang kedua dari sultan, yaitu mencurahkan nasihat kepadanya dengan secara rahasia. Naam, ataupun dengan dalam keadaan mencurahkan nasihat kepadanya dengan secara rahasia. Demikian pula sebaliknya, seorang masyarakat dia wajib mencurahkan nasihat itu untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, baik dalam keadaan dia sendirian ataupun di tengah-tengah keramaian. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Beliau menukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama ini adalah nasihat, dalam hadis yang ma'ruf dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Para sahabat bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pimpinan-pimpinan kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Naam, ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memberi nasihat, karena agama kita dibangun di atas an-nasihah. Maka terlebih-lebih lagi nasihat terhadap penguasa, wajibnya memberi nasihat terhadap penguasa, karena ini maslahatnya lebih besar ya daripada nasihat kepada selainnya. Nah, barakallahu fikum, sebagian di sini terdapat syubhat ya dari permasalahan ini yang sering kita dengarkan dari para hizbiyun yang memiliki manhaj khawarijiyah, yaitu di zaman kita sekarang tidak mungkin atau sulit dan berat memberi nasihat kepada penguasa ya, tidak mungkin kita bisa menemui presiden misalnya, atau menteri, atau pejabat. Ini berat, sulit ya, bagaimana bertemu saja sulit, bagaimana mau menasihatinya. Sehingga dengan sebab itu mereka membolehkan untuk memberi nasihat dengan terang-terangan ya, berbicara di mimbar-mimbar, di buletin-buletin Jum'ah, di khutbah-khutbah, mereka terang-terangan menasihati pemerintah, penguasa dengan cara tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bukan alasan untuk melanggar ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Ya, fala yubdi alaniyah, jangan menampakkan terang-terangan. Man arada ayyan sahlis sultan, siapa yang ingin memberi nasihat kepada sultan. Ini hadis yang sangat jelas, nas yang gamblang. Nah, akan tetapi barakallahu fikum Ya, alasan yang seperti itu, alasan yang tidak tepat, ya, dan tidak menunjukkan bahwa jalan menasihati penguasa tertutup. Ya, di sana banyak jalan-jalan yang lain. Nah, dengan cara menulis misalnya, dikirim secara tersembunyi, ya, banyak jalan-jalan lain. Akan tetapi alasan seperti ini kadang, ya, memang sudah terbangun di atas akidah yang keliru, dibangun di atas manhaj syubhat, ya, sehingga mencari-cari alasan untuk membenarkan manhaj mereka tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mereka tidak jujur di dalam, ya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka, ya, berdusta karena sebab akidah, keyakinan dan manhaj mereka sudah dibangun di atas syubhat tersebut. Nah, di atas penyelisihan dan pengkaburan. Al-haqqus tsalits, hak yang ketiga yang dimiliki oleh sultan, yang wajib setiap masyarakat menegakkannya, ya, hak tersebut kepada sultan, yaitu al-qiyamu binusratihim batinan wa zahira bibadlil majhud fi dhalika lima fihi nasrul muslimin wa iqamatu hurmatid din wa kaffu aidi al-mu'tadin. Yaitu bangkit menolong mereka. Nah, menolong pemerintah, para penguasa, batinan wa zahir, secara batin dan secara zahir, secara lahir. Yaitu dengan mencurahkan juhud kita, ya, di dalam membantu pemerintah penguasa dalam rangka menolong kaum muslimin dan menegakkan kehormatan agama dan kafu aidil mu'tadin, dan mencegah, ya, tangan-tangan orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. Naam, ini hak yang ketiga, barakallahu fikum. Wajib kita membantu penguasa kita secara lahir dan batin dengan mencurahkan upaya dan juhud kita. Ya, dengan itu terwujudkan nasrul muslimin, kemenangan atau pertolongan terhadap kaum muslimin. Ya, dengan pemerintahnya atau penguasanya. Sehingga dengan itu juga kehormatan agama tegak dan kedzaliman dan pelampauan batas tercegah. Nah, ini bisa kita mengambil istidlal dengannya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, man awa muhditsan apa la'anahu Allah man awa muhditsan la'anahu Allah man ahdatha au awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang membuat ihdaf, membuat bid'ah atau perubahan dalam agama Allah, dan melaknat pula orang-orang yang melindunginya. Nah, artinya melindungi, ya, perbuatan kemungkaran ini haram. Sebaliknya wajib, ya, menolong orang-orang yang berbuat ma'ruf. Wajib menolong siapapun yang dengannya terwujudkan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, dan tentunya terlebih-lebih terhadap para penguasa, dengan mereka terwujudkan Islam dan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Maka wajib menolong mereka, barakallahu fikum, ya, dengan menunjukkan kepada mereka bentuk-bentuk kemungkaran, ya, sehingga kemungkaran itu bisa tercegah. Nah, maka itu sama dengan menolong mereka, menolong penguasa kita. Al-haqqur rabi', hak yang keempat, kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, an ya'rifa lahu haqqahu wa ma yajibu min ta'dhimi qadrihi fayu'amilu bima yajibu lahu min al-ihtiram wal ikram wa ma ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-i'dham wa lidhalika kana al-ulama'ul a'lam min a'immatil Islam yu'adhdhimuna hurmatahum wa yulabbawna da'watahum ma'a zuhdihim wa wara'ihim wa adami at-tama'i fi ma ladayhim wa ma yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila az-zuhdi min qillatil adabi ma'ahum falaysa min as-sunnah. Hak yang keempat adalah hendaklah seseorang mengetahui hak dari penguasanya dan apa yang wajib dalam mengagungkan kadarnya, kadar seorang penguasa, ya, bahwa mereka memiliki kadar yang agung, yang besar di dalam, di dunia, di dalam Islam, ya, dalam kehidupan, dalam masyarakat atau dalam wilayah. Kedudukan seorang penguasa itu sangat besar, sehingga ketika kita mengetahui kadarnya dan haknya, fayu'amilu bima yajibu lahu minal ihtiram, dia akan beramal, bermuamalah dengannya dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Demikian pula pengagungan. Walidzalika kana ulamaul a'lam, oleh karena itulah para ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam, mereka sangat mengagungkan kehormatan para penguasa. Ya. Mereka sangat menyambut dakwah mereka. Naam, yakni mendukung dakwah para penguasa dalam keadaan para tokoh-tokoh Islam itu zuhud, memiliki zuhud dan wara. Naam. Ya. Yakni mereka dalam keadaan miskin, fakir. Naam, penguasa memiliki kedudukan, memiliki harta, tetapi mereka mengagungkannya. Tidak ada hasad. Ya, mereka mengagungkan kehormatan para penguasa tersebut dan menyambut serta mendukung dakwah mereka. Wa'adami tamah fi maladaihim. Tokoh-tokoh Islam tidak serakah menginginkan apa yang ada di sisi penguasanya berupa jabatan dan harta tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada zuhud dan wara, padahal mereka tidak beradab terhadap para penguasanya. Nah, mereka tidak memiliki adab terhadap para penguasanya, walaupun mereka menyandarkan dirinya dan dikenal sebagai orang yang zuhud, wara, barakallahu fikum, namun mereka tidak mengagungkan kehormatan para penguasanya. Nah, ini kita dapatkan, barakallahu fikum, sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya terhadap ilmu, atau yang dinisbahkan kepada mereka sebagai ulama, ya, sebagai da'i-da'i, mengkritik para penguasa dengan cara-cara yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengkritik penguasa dan terang-terangan, kemudian dengannya didukung oleh para pemuda Islam, ya, padahal itu bukan merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ulama-ulama tadi terkesan memiliki zuhud dan wara'. Naam, tetapi cara tersebut adalah cara yang keliru. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, al-haqqul khamis, hak yang kelima. Belum azan? Naam. Hak yang kelima, iqadhuhu 'inda ghaflatihi wa irsyadihi inda hafwatihi syafaqatan alaihi wa hifdhan li dinihi wa 'irdihi wa siyanatan lima ja'alahu Allah ilaihi minal khata'i fihi. Hak yang kelima adalah membangunkannya dalam kelalaiannya. Ketika penguasa kita lalai, ya, kita bangunkan dia, kita sadarkan ya dengan cara yang hikmah. Wa irsyaduhu inda hafwatihi, membimbing dia ketika dia lalai. Barakallahu fikum, diberi bimbingan. Semua itu kita lakukan syafaqatan alaihi, karena kita rindu cinta kepadanya. Wa hifdhan lidinihi wa irdihi, dan kita melakukannya dalam rangka menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya, menjaga agama penguasa tersebut dan kehormatannya. Wasiyanatan lima ja'alahu Allahu ilaihi minal khata'i fihi, dan kita mengingatkan dan membimbingnya juga sebagai bentuk penjagaan terhadap apa yang Allah Ta'ala jadikan kepadanya berupa kesalahan. Yani kesalahan itu bisa terjaga tidak menyebar ya ke masyarakat sehingga bisa menimbulkan fitnah huru-hara. Nah, maka cepat ditutup, diingatkan kekeliruan dan kesalahan tersebut. Ini hak yang kelima yang wajib masyarakat menunaikannya kepada penguasanya. Kemudian hak yang keenam, tahdhiruhu. Nah, ini hak yang kelima ini sering kita dapatkan, barakallahu fikum. Ya, kadang-kadang seorang penguasa memiliki statement yang keliru, ya, berbahaya. Nah, maka pada kondisi seperti itu segera diingatkan secara tersembunyi dengan hikmah, ya, sehingga statement itu bisa dicabut segera sebelum menyebar. Adapun yang terjadi di tengah-tengah kita sebaliknya, ya, muncul hal yang seperti itu justru langsung dikritik, disebar secara terang-terangan dan dikritik, ya, dijelekkan penguasa tersebut. Maka hal yang seperti ini menimbulkan kerusakan, barakallahu fikum, kehancuran bahkan kepada ya masyarakat kaum muslimin dan wilayahnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Kemudian hak yang keenam, tahdhiruhu min aduwin yaqsuduhu bisu wa hasidin yarumuhu bi adha au khariji yakhafu alaihi min yukhafu alaihi min wa min kulli syai'in yukhafu alaihi minhu ala ikhtilafi anwa'i dhalika wa jinasihi fa inna dhalika min akadi huquqihi wa ujabiha. Yang keenam, memperingatkan kepadanya, kepada penguasa, dari musuh yang berencana bermaksud jelek kepadanya, atau dari orang yang hasad, yang bermaksud buruk, ingin mencelakakannya, atau seorang khawariji yang ditakutkan ya akan mencelakakan penguasanya dan wilayahnya. Al-muhim, dari segala sesuatu yang dikhawatirkan ya dengannya, maka wajib diingatkan kepada penguasa tersebut, dan ini merupakan akadi hukukihi wa ujabiha, merupakan hak yang paling kuat dan merupakan kewajiban yang paling wajib. Naam, karena jika tidak, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ini akan menimbulkan kerusakan dan madarat. Ya, kita sembunyikan orang-orang dari musuh-musuh, orang-orang yang hasad, yang kita tahu bahwa mereka hendak mencelakakan penguasanya. Ya. Naam, menyembunyikan menyelinap dalam menyebarkan kemungkaran seperti orang-orang khawarij, ya, maka wajib dilaporkan kepada penguasa dan mengingatkan penguasa tersebut dari orang-orang yang seperti ini. Nah, ini merupakan kewajiban masyarakat dan merupakan hak dari penguasanya. Yang ketujuh, i'lamuhu bisirati ummalihi alladzina huwa mutalibun bihim wa mashghulud dhimmah bisababihim liyandura li nafsihi fi khalasi dhimmatihi wa lil ummati fi masalihi mulkihi wa ra'iyatihi. Yaitu memberitakan kepada penguasa tentang petugas-petugasnya, ya, tentang sirah perjalanan para ummalnya, yakni petugas-petugasnya di bawah. Ya. Nah, jika mereka berkhianat, disampaikan kepada penguasanya secara sembunyi-sembunyi dengan hikmah bahwa sebagian dari wakil-wakilnya melakukan pengkhianatan terhadap negara dan terhadap umat, ya, disampaikan barakallahu fikum kepada penguasa yang lebih tinggi darinya. Naam, ini termasuk hak kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah. Ya, dengannya seorang penguasa, ya, dia menuntut petugasnya tentunya untuk amanah, ya, menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajibannya yang diinginkan. Naam, sehingga dengan itu seorang pemimpin bisa memandang dirinya, ya, bagaimana mencari solusinya sehingga dia lepas dari tanggung jawabnya. Dia bisa juga melihat tentang kemaslahatan pada umat, naam, pada masyarakatnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada hak yang ke-8, ke-9 dan ke-10 pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Saya ingatkan kepada ikhwah sekali lagi sebelum saya membacakan kafarah majelis. Di zaman-zaman seperti ini kita hendaklah terus-menerus saling menguatkan, saling menasihatkan untuk menuntut ilmu. Semangat dengan ilmu barakallahu fikum, karena zaman fitnah seperti ini, jangankan, ya, orang-orang yang berilmu pun tertimpa dengan fitnah, lebih-lebih kepada orang-orang yang jahil, yang jauh dari ilmu. Nah, saya melihat sebagian ikhwah kita yang kondisinya sudah sedikit dalam keadaan semakin jauh dari ilmu, wallahu alam bisawab, ini pandangan saya dan saya merasakan, ya, yang hidup di tengah-tengah antum. Saya melihat majelis-majelis taklim sudah semakin saya lihat berkurang semangatnya. Nah, mungkin karena adanya COVID, ya, ini juga fitnah, ujian, atau karena sebab-sebab dunia, kesibukan dengan dunia kita semua. Nah, maka wajib, ya, saya dan antum semua untuk saling mengingatkan dan menasihatkan di dalam semangat terhadap ilmu, karena makhraj minal fitan yang pertama adalah perbekalan ilmu, ya, tempat keluarnya dari fitnah dengan segala jenis-jenisnya adalah perbekalan ilmu barakallahu fikum, dan hal-hal yang bisa menguatkan kita seperti yang sering saya singgung adalah coba kita buat majelis khusus seperti alhamdulillah yang saya lihat sebagian beberapa ikhwah yang belajar bahasa Arab, ya, dengan Abu Yahya, walaupun dalam bentuk muhadatsah, ya, percakapan, tetapi itu adalah ilmu. Tapi dan itu bisa memancing motivasi semangat pada ilmu yang lainnya, tajwid. Ya, coba barakallahu fikum, tidak dicukupkan sekali sepekan, masih banyak yang belum paham tajwid, belum bisa meluruskan bacaan qiraah Al-Qur'annya. Coba luangkan waktu barakallahu fikum, ya, jangan sekali sepekan saja, 2 atau 3 kali setiap habis salat subuh. Atau coba, nah, tidak ada semarak ilmu, jangan tiap hari hanya kita bahas fitnah terus semangat, ya, tapi syaitan menjatuhkan kita dalam perkara yang lebih penting dari itu adalah perbekalan ilmu. Afwan, ini saya mengingatkan karena saya sudah melihat dan merasakan, ya, hal seperti ini, dan saya tidak menutup diri, menimpa diri saya juga. Maka kita semua saling mengingatkan. Nah, kita semua wajib untuk saling mengingatkan. Nah, karena di antara senjata syaitan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah menjatuhkan manusia itu ke dalam perbuatan yang mafdul dan meninggalkan yang afdol, perbuatan yang tidak utama dan meninggalkan yang lebih utama. Ini senjata setan diantaranya, ya, dalam melumpuhkan manusia setelah tingkatan-tingkatannya yang di atas, ya, yang lebih dahulu. Diantaranya adalah menjatuhkan mereka ke dalam hal yang mafdul, meninggalkan yang afdol. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa jadi setiap saat kita sibuk dengan fitnah, membahas berita ini, berita itu, membaca, ternyata kita lalai dari tajwid, lalai dari bahasa Arab. Ya, kita tidak pernah berupaya untuk meluruskan bacaan Al-Quran kita dengan meninggalkan, ya, majelis-majelis ilmu, walaupun 5 menit, 10 menit. Nah, ini zaman fitnah. Semakin jauh fitnah, semakin jelek kondisi. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanu illa ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya semakin buruk, semakin buruk. Nah, maka ini sebagai nasihat dan tambih untuk saya pribadi dan kepada antum semua, kepada kita semua, barakallahu fikum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.